Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadan wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah. Wa ayyuhat talaba rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan berbagai macam kenikmatan yang ada, insyaallah taala kita lanjutkan dari kita sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana terakhir yang kita bahas yaitu tentang perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah. Naam. Naam yang mubarak. Coba kisahkan tentang perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam menuju Madinah. Nama Sufyan, lanjutkan. Antum cerita ke Mubarak apa cerita ke Ana ini? Cerita ke siapa antum? Ma sami'tu kalamak. Enggak dengar. Udah langsung singkat aja yang terakhir apa itu? Hasil mereka meminumnya sampai puas. Nah, terus apa lagi? Dan diperah lagi, memerah lagi, ya diperah lagi sampai memenuhi bejana, ditinggalkan untuk umum ma'bad. Terus, iya. Terus setelah tahu tentang sifat-sifat Rasul, ciri-ciri Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dimaukan Abu Ma'bad? Bertekad mau menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam ya Mehdi, lanjut. Hari yang ketiga. 6. Terdengar suara tentang apa? Ya, ini tentang keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hinanya mereka-mereka para pemuda Quraisy yang mengepung Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lolos, ya, Rasul dari pengepungan mereka. Nah, terus apa lagi? Kenapa? Kenapa dia mau apa? Ya? Namanya Abdurrahim, lanjut. Ya, sampai gudangnya tergelincir. Ya, ya, ya. Tetap membutuhkan Nabi SAW, tetap mengejar Nabi SAW, tidak mengikuti apa namanya anak panah tadi itu yang dia undi. Terus ya, 6. Ya, ya, ya. Nah. Ya. Nah. Terus apa yang terjadi? Ya. Ayo, datang rasa takut, gemetar yang amat sangat, ya. Nah, dan dia tahu merasa bahwasanya Rasul ini pasti bakal selamat, bakal menang, ya. Nah, terus apa lagi ya Arman? Apa lagi yang terakhir? Ya. Nah. Kemudian walhasil, ha? Ayo. Perdamaian. Ayo. Ayo, terus. Pulang. Ayo. Ya. Pulang. Dia enggak mau menceritakan apa-apa kepada orang yang siapa saja yang bertemu dengan Suraqah ini. Nah, tapi kemudian apa namanya dia menyuruh untuk menghentikan pemburuannya untuk mencari Rasul dan mengejarnya, ya, sampai akhirnya dia bisa berhasil, ya, menyuruh pulang kepada para pemburu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Baik, kita baca berikutnya. Qala rahimahullah wa fi thariq, pada peristiwa yang berikutnya setelah perjumpaan Nabi dengan Surakoh tadi, ya. Berikutnya dalam perjalanan, ya. Laqiyahu Buraidah ibn Husayb al-Aslami radhiyallahu taala anhu fi sab'ina raqiban. Nah. Bertemu dengan beliau, ya, Buraidah ibn Husayb al-Aslami. Ya. Kemudian berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini berjumpa dengan orang yang bernama Buraidah ibn Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu bersama dengan 70 apa namanya orang yang mengendarai kendaraan, ya, naik kendaraan. Nah. Bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya fa aslama huwa wa man ma'ahu. Fa aslama huwa wa man ma'ahu. Kemudian dia masuk Islam, dan masuk Islam pula orang-orang yang bersama dengan Buraidah ibn Husayb tadi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Naam. Naam. Wasallu khalfahu, dan kemudian mereka ini salat di belakang Rasul alaihi salatu wasalam, salat al-isya'il akhirah. Naam, salat isya, ya. Naam. Nah, pertemuan yang barokah, ya, dengan Buraidah ini. Alhamdulillah. Kemudian juga masih dalam perjalanan, ya. Walaqiyahuma fi batni raymin ismu wadin, ya. Dan juga berjumpa dengan keduanya, berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di tengah Raim, yaitu ismu wadi, ya. Raim ini adalah nama wadi, lembah, ya. Jadi tengah lembah wadi, di tengah lembah Raim tadi, Az-Zubair ibn Awam, ya. Zubair ibn Awam berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di tengah lembah Raim, ya. Fi ruqabin minal muslimin, ya. Kanu qafilina minasyam, bersama dengan para apa namanya rombongan, ya, barakallahu fiik, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, yang mana mereka ini adalah rombongan dari Syam. Nah. Rombongan dari Syam. Fakasahuma Az-Zubairu thiyaban biyadan, ya. Maka kemudian apa namanya Zubair ini memberikan pakaian pada keduanya, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dengan pakaian yang putih. Nah. Sampai akhirnya sampailah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Quba, ya. An-nuzul bi Quba. Sebelum sampai pas di kota Madinah, beliau singgah di ini kampung yang bernama Quba ini, masyhur sampai sekarang, ya. Naam. Wa fil yaumi wa fi yaumil itsnain wa fi yaum al-itsnain as-samin min syahri Rabiul Awal. Naam. Yaitu pada tanggal ke-8 di bulan Rabiul Awal. Jadi perjalanan hijrah ini sudah berapa hari, kah? Ini hari yang ke-8, ya. Ini hari yang ke-8. Berangkatnya, ya, tadi sudah di Muroja'ah malam Senin, ya. Nah, di hari Seninnya seminggu kemudian, ya, barakallahu fiik, sampailah beliau di Quba ini. Sanata 14 minan nubuwah, ya, pada tahun 14 kenabian setelah diangkat jadi nabi. Wahya as-sanatul ula minal hijrah, yaitu tahun pertama ya, dari hijrahnya Nabi SAW, yaitu tahun 1 Hijriah. Setelah seminggu ini, nazala Rasulullah SAW di Quba. Ya. Rasulullah SAW sampai, ya, kemudian singgah di Quba. Nah, singgah di Quba. Perjalanan selama seminggu ini, ya, belum sampai di Madinah. وكان أهل المدينة حينما سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون كل غداة إلى الحرة. Sementara penduduk Madinah, وكان أهل المدينة penduduk Madinah حينما سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ketika mereka mendengar keluarnya Rasul صلى الله عليه وسلم, keluarnya beliau dari kota Mekah, ya, hijrah menuju Madinah, yakhrujuna kulla ghadatin, mereka keluar setiap hari, ya, ilal harrah, ya, ke daerah atau dataran yang berbatu, ya. Harrah ini adalah dataran yang berbatu, banyak batu hitam yang seolah-olah batu itu terbakar, ya, karena hitamnya. Nah, tayyib, memang demikian di Arab sana yang kita saksikan, kita lihat, ya, pada umumnya batu itu, ya, di sana kecoklatan begitu, ya, kecoklatan seperti itu. Nah, bebatuan yang ada, kemudian juga terkadang ada yang memang hitam begitu, bahkan gunung pun juga hitam, ya. Nah, sampai di daerah Jizan itu ada namanya Jabal Aswad, ya, Jabal Aswad, tebingnya tinggi terjal begini, hitam, gitu, ya. Nah, yang lainnya pada kuning kecoklatan, ini satu ini gunung ini hitam. Nah, walhasil, ya, sampai di namanya Jabal Aswad. Nah, Allah musta'an. Memang seolah-olah gunung ini kayak terbakar begitu, ya. Jadi ini yang namanya harrah seperti itu, ya, bebatuan yang hitam seperti terbakar seperti itu. Nah, maka ini merupakan daerah tempat yang sudah jauh dari perkampungan, ya, gersang tandus seperti nggak ada kehidupan, kan begitu, ya. Nah, mereka keluar ke sana, ya, demi untuk menyambut datangnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sudah keluar dari kampung jauh, ya. Nah, harrah setiap hari keluar ke harrah ini, hatta yaruddahum harrah dhahirah, sampai membawa pulang mereka ini, mengembalikan mereka ini panas terik yang amat sangat menyengat. Artinya apa? Ya, sampai akhirnya di siang hari yang panas, ya, terik yang menyengat ini yang membuat mereka ini pulang, ya. Nah, artinya maksudnya apa namanya, mereka pulang ketika sudah panas gitu, ya, yang amat sangat terik ini. Nah, dikarenakan panasnya ini sudah pulang mereka. Nah, barakallahu fiik, fa anqalabu yawman ba'da tulil intidhar, ya. Akhirnya mereka suatu hari mereka pulang, ya, balik, ya, setelah sekian lama menunggu kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, falamma awau ila buyutihim, ketika mereka telah sampai di rumah-rumah mereka, ya. Nah, sudah sampai di rumah mereka, sudah tiba di rumah mereka. Aw farajulun minal yahudi ala atam minal atam min atamihim, ya. Nah, ini tiba-tiba ada seorang orang Yahudi, ya, yang naik ke benteng dari benteng-benteng mereka yang ada, ya. Jadi ada orang Yahudi ini naik ke bentengnya, ya, salah satu benteng yang ada di sana. Nah, naik untuk apa? Li amrin, ya. Nah, untuk suatu urusan, ya, suatu keperluan begitu. Yang zuru ilahi, kemudian dia apa namanya, yang perlu dia lihat begitu ya, namanya benteng, ya, dijaga, dilihat keadaan sekitarnya, sekelilingnya bagaimana. Ternyata fabasara bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ya. Fabasara bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Tiba-tiba dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang menyertai beliau. Mubidhin, ya. Nampak keputih-putihan gitu ya. Nah. Karena memang Rasul dan Abu Bakar tadi itu ya, memakai pakaian yang berwarna putih. Nampak keputih-putihan di kejauhan ya. Nah, yazulu bihim as-sarab. Itu tersamarkan mereka ini oleh apa namanya? Panasnya terik matahari di padang pasir, yaitu Fata Morgana. Itu nampak bayangan yang goyang-goyang di kejauhan padang pasir begitu ya. Nah, oleh Fata Morgana ini ya. Nah, bayangan manusia gitu yang nampak keputih-putihan. Nah, sampai akhirnya ini Yahudi, falam yamlik al-Yahudi angkol bi'a'la sautihi. Sampai dia ini Yahudi ini enggak bisa menahan dirinya, enggak bisa menguasai dirinya ya, untuk apa namanya, untuk mengatakan, untuk menyampaikan ya berita dengan suaranya yang tertinggi ya. Nah, ini Yahudi subhanallah ini. Nah, ikut-ikutan begitu ya, merasa enggak menahan dirinya ya untuk segera menyampaikan kabar datanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya dia teriak ya dengan sekencang-kencangnya, dengan setinggi-tinggi suaranya gitu ya. Nah, mengkhabarkan datanya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, kata dia, ya ma'asyar al-Arab, wahai orang-orang Arab, ya, hadha jaddukum ay hafzukum, ya. Al-jadd di sini bermakna hafz. Inilah bagian kalian, inilah yang kalian tunggu-tunggu, ya. Alladhi tantazirun, yang kalian menunggu-nunggunya ini, ya. Inilah bagian kalian yang telah kalian tunggu-tunggu tersebut. Fatharul muslimun ila silah. Ya. Fatharul muslimun ila as-silah. Lalu bangkitlah kaum muslimin dengan menenteng senjata. Nah, mereka bergegas menyambut ya kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sambil menenteng senjata mereka ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, ya ini kesiapsiagaan, demikian pula betul-betul gembira ya. Nah, menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini pun juga apa namanya? Ya, sampai terakhir-terakhir kita di sana pun juga seperti itu orang-orang Yaman. Ya. Nah, yang kita ketahui di daerah utara Yaman, daerah Damaskus pada waktu itu, ketika ada tamu besar terhormat begitu, ya penduduknya segera menyambutnya ya, dengan membawa senjata mereka masing-masing, sambil menembakkan ke arah atas begitu, salvo begitu ya. Nah, dan terkhusus seringnya itu ketika ada walimah ya, ketika ada walimah, ketika pengantin prianya sudah datang ya di rumah pengantin wanita dengan ini rombongannya begitu, disambut dengan tembakan salvo senjata ke atas ya. Nah, ya lebih sangar, lebih daripada kembang api itu. Kembang api cuma ini aja saya. Nah, tentunya kalau senjata lebih besar lagi suaranya. Ya, rata-rata di sana pegang AK-47. Rame, sak kampung. Nah, sak kecamatan Bangil ini dengar semuanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Barulah fiqh itu kebiasaan mereka, ya, ketika menyambut datangnya orang yang dimuliakan seperti tadi itu, ya, waliman ataupun juga semisalnya. Tapi yang seperti ini pun juga bukan sebagai terkait dengan perbuatannya orang Yaman tadi, bukan sebagai apa namanya dalil atau perbuatan yang baik begitu, enggak ya. Para ulama, para masyayikh menasehatkan yang seperti itu jangan melakukan seperti itu, karena itu perbuatan apa? Tabzir, ya, perbuatan tabzir, buang-buang pelor, ya. Nah, buang-buang pelor enggak ada manfaatnya gitu ya. Satu butir aja berapa ribu. Nah, pada waktu itu sekitar kalau dirupiahkan kalau anak enggak salah 5.000 ya atau 10.000. Satu butirnya aja pada waktu itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Pun juga mereka biasa kalau apa namanya selain waliman pun juga ketika Id ya, Idul Fitr, Idul Adha, ya, main-main senjata seperti itu. Walhasil ini ya apa namanya? Demikianlah penduduk Madinah pada waktu menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sambil nenteng senjata, ya. Wa sami'at fihim al-wajbatu wat takbir, ya, dan sampai terdengarlah pada mereka ini gemuruh, ya, dan takbir, ya, penduduk Madinah yang menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya farhan, dikarenakan senang, ya, gembira. Naam. Barofik. Tapi perbuatan seperti ini pun juga enggak meluas, enggak pakai drum band begitu ya. Enggak lah Ustaz. Bukan dengan menyambut dengan hal-hal yang haram, ya. Nah. Barakallahu. Ini dikatakan senang seperti itu, gembiranya mereka farhan bi qudumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaju li liqa'ihi bi dhahril harrah, ya. Tayyib, mereka keluar, penduduk Madinah ini keluar untuk menyambut beliau di tengah siang yang amat sangat panas, ya. Tengah hari siang yang amat sangat panas. Nah, Al-Harrah tadi itu ikhwah ya, menyambut sampai ke Al-Harrah tadi ya, dataran yang banyak batu yang berwarna hitam itu, ya. Nah, bebatuan, dataran yang banyak batuannya. Nah, sambut keluar ya, kedatangan Rasul alaihi salatu wasalam. Fa'adila bihim zat al-yamin, kemudian beliau mengarah ke sebelah kanan, ya. Nah, jadi enggak langsung ke apa namanya? Ke kota Madinah, enggak langsung ke pusat kota Madinah enggak, tapi ke arah yamin, ke arah kanan. Hatta nazala bihim fi bani Amr ibn Auf bi Quba. Sampai beliau itu turun singgah ya di tengah-tengah mereka ini di Bani Amr bin Auf, ya. Nah, di desa Quba. Nah, jadi enggak langsung ke pusat kota Madinah. Tapi mengarah ke kanan ya. Di Quba ini di daerah kampungnya Bani Amr bin Auf. Nah. Barakallahu fiikum. Walamma nazala bi Quba, ketika telah sampai di Quba, beliau singgah di Quba, jalasa shamitan. Beliau duduk dengan diam, ya. Naam. Barakallahu fiik. Ini suatu keadaan yang tenang begitu ya. Naam. Fa tafiqa man jaa'a min al-ansar, ya. Kemudian apa namanya mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang datang dari kalangan Ansar, ya, itu mendekat kepada Nabi alaihi salatu wasallam dari kalangan Ansar ini, ya, mimman lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mereka-mereka yang belum pernah melihat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mendekat kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya, secara khusus mereka-mereka yang belum pernah melihat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, sampai akhirnya pun juga di antara mereka ini Yahya Abu Bakrin radhiyallahu anhu, menyapa, menyambut, mengucapkan selamat kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi yang disapa itu justru siapa? Abu Bakar. Bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disapa, disambut selamat datang, bukan Rasulullah, tapi siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Dhannan minhu annahu huwar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan mereka ini menyangka bahwasanya dialah itu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menyangka, mengira ya, bahwasanya Abu Bakar ini adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kenapa? Li dhuhuri syaibi fi sya'rihi. Karena banyaknya ubannya Abu Bakar di rambutnya ini. Nampak lebih ya begitu, lebih tua sedikit begitu ya. Nah, karena banyak ubannya di rambutnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga dikira itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Nah. Barakallahu fiik. Artinya apa? Bagaimana penampilan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwan? Sederhana, ya. Sederhana, enggak seperti raja seperti itu. Nah, padahal beliau luar biasa, manusia yang amat sangat dekat dengan Allah, yang amat sangat mulia dengan Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun demikian tetap sederhana, ya. Nah. Enggak seperti para raja, ya. Nah, enggak seperti orang besar, nampak lebih mewah, lebih gagah seperti itu. Ya, artinya di sini apa? Penampilan yang biasa sederhana, ya. Nah. Barakallahu fiik. Yang seperti itu juga seperti para ulama kita, di antaranya Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Kisah yang masyhur dari beliau alaihi rahmatullah, ketika beliau safar keluar dakwah ya. Kalau enggak salah pada waktu itu pernah ke Aden ya. Ke Aden. Nah, untuk mengadakan yakni muhadharah begitu, ziarah. Barakallahu fiik. Begitu sudah menunggu manusia ramai banyak ribuan orang. Nah, sehingga pun juga ketika beliau sudah sampai dengan para pengawalnya, manusia pun juga menyambut kedatangan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala dengan para pengawalnya. Lagi-lagi ini manusianya kecelik lagi. Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala dengan demikian kemuliaan dan tingginya keilmuannya, tapi juga demikian sederhana. Ya, kalau dilihat dari postur tubuhnya, beliau fisiknya itu ya biasa, kecil, ya nampak apa namanya, katanya lemas begitu ya, apa namanya, fisiknya bukan yang gagah begitu, enggak, bukan yang tegap begitu. Nah, justru para pengawalnya yang gagah kan begitu ya, para pengawal. Nah, besar, tinggi besar yang gagah seperti itu, bawa senjata, nenteng senjata. Malah hasil akhirnya ini orang-orang yang sudah nunggu Syekh Mukbil justru salaman sama pengawalnya. Ahlan, ahlan. Nah, dengan pengawalnya. La ana lasu bi syekh, bukan ana syekhnya, ini syekhnya ini. Ini afan yang kecil ini, syekhnya ini bukan ana. Nah, begitulah ya, penampilan bukan dibuat-buat, ya ini apa adanya, sederhana. Nah, masya Allah, ya, nampak akan tawadu'nya. Ya. Nah, barakallahu fiik. Namun manusia mulia karena ilmunya, ya, dan mengamalkan ilmunya, tetap konsisten dengan ilmunya. Ya. Allah musta'an. Nas'alul ta'ala at-taufiq. Nah, tidak hanya pandai, pintar menyampaikan ilmu, ya, orasi, berbagai macam faedah ilmiah, masya Allah. Tapi wa na'udzubillah, tidak konsisten dengan ilmunya, amalannya tidak sesuai dengan ilmunya, na'udzubillah min dzalik. Nah, sehingga sampai akhirnya ini Rasul SAW, hatta asabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syamsu, sampai matahari ini ya, sinarnya ini menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena cahaya matahari ya, sehingga fadhallala alaihi Abu Bakrin biridaihi ya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menaungi beliau dengan ridaknya, dengan jubahnya. ya, dinaungi Rasulullah SAW dengan jubahnya Abu Bakar ini dikarenakan sinar matahari tersebut, sehingga fa'arafan nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga manusia tahu ya yang mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, itu yang dinaungi tadi ya. Nah, barakallahu fiik. Ini apa namanya, ikhwah? Sekali lagi kudua ya. Ulaika allazina hadallah fabihudahum muqtadi. Mereka-mereka itulah yang Allah berikan hidayah ya. Para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, secara khusus nabi kita, dan mereka-mereka para ulama ya. Fabihudahum muqtadi. Maka dengan hidayah yang ada pada mereka itu, contohlah, teladanilah mereka. Nah, termasuk dalam gaya penampilan ya. Nah, kesederhanaan yang menunjukkan akan ketawaduan ya. Nah, barakallahu fiik. Dimanapun juga termasuk larangan memakai libasus syuhrah ya, pakaian syuhrah ya, kebanggaan suatu kaum, menunjukkan akan kebesaran ya, pakaian kebesaran suatu kaum ya. Nah, bermewah-mewahan, bermegah-megahan termasuk perkara yang dilarang Rasul alaihi salatu wasalam ya. Nah, amat sangat beda jauh dengan masyayikh sufiyin ya. Nah, barakallahu fiik, para syekh mereka dengan pakaian kebesarannya ya. Nah, yang kemudian manusia berduyun-duyun, berbondong-bondong, berebutan untuk mencium tangannya sampai rukuk-rukuk ya, berebutan mencium tangannya untuk ngalap berkah ya. Nah, para sahabat enggak seperti itu ya, ketika berjumpa dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, qala rahimahullahu taala, wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba ala Kalthum ibni Al-Hadmi. Rasulullah SAW singgah di Quba ini di tempatnya Kalthum bin Al-Hadm ya. Ini yang menjamunya. Wakila, dan juga ada yang berpendapat ya, ala Sa'd ibni Khaythamah ya. Ada yang mengatakan juga singgah di rumahnya Sa'd bin Khaythamah. Wa makatha biha arba'ata ayyamin, tinggal ya, singgah di rumahnya tadi itu ya, yakni walhasil di Quba tadi selama 4 hari ya, selama 4 hari. Asasa athna'aha masjid Quba, sampai akhirnya beliau itu membangun di tengah ya, apa namanya, kampung atau desa Quba ini pada waktu itu Masjid Quba ya. Nah, yang ini pun juga alhamdulillah tetap Allah jaga sampai hari ini ya, Masjid Quba. Dimanapun juga perkara yang disunahkan adalah ziarah ke Masjid Quba di hari Sabtu ya, di hari Sabtu, karena Rasul SAW juga terbiasa untuk berziarah ke Masjid Quba di hari Sabtu. Nah, ini hari Sabtu ya, malam Ahad. Nah, semoga Allah berikan kemudahan ya. Nah, antum ke Madinah, nah, umroh, tolabul ilmi atau apa ya, singgah di Masjid Quba ini. Nah, tayyib wa sholla fihi, dan kemudian beliau menegakkan sholat padanya di Masjid Quba ini. Falamma kana al-yawmul khamis, yaumul jum'ah ya, ketika hari yang kelima ya, yakni hari apa namanya, hari Jumat, yaitu hari yang kelima tinggalnya beliau di Quba ya. Nah, tayyib, itu pas bertepat dengan hari Jumat, rakiba bi amrillah, beliau melanjutkan perjalanan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Di hari yang kelima, hari Jumat, beliau pergi ya untuk menuju apa, ikhwah? Madinah. Tayyib, Abu Bakrin ya, Abu Bakrin radhifahu, di mana Abu Bakar ini membonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa arsala ila akhwalihi Bani An-Najjar, ya. Di mana beliau menuju, ya, ke paman-paman beliau, ya, dari ibu, dari neneknya, ya, Bani Najjar ini, ke Bani Najjar. Nah, di sana yang dituju, ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, fadl mu'adzin. Nah, walhasil Abu Bakar ini membawa, mengantarkan Rasul SAW kepada paman-pamannya, ya, Bani An-Najjar. Faja'u mutaqallidina suyuf. Mereka datang, ya, nah, dengan menenteng, ya, ini senjata. Fasara nahwal Madinah, lalu berjalan ke arah Madinah, ya. Nah, barlafiq. Wahum haulahu, sementara mereka ini, rombongan ini yang mengawal Nabi ini, ya, yaitu di sekitar beliau, ya, alaihi salatu wassalam. Wadrakathul al-jum'ah fi Bani Salib ibni Auf, ya, sampai apa namanya, datang kepada beliau ini waktu sholat Jumat, ya, pas sampai di Bani Salim bin Auf. Fajama'a bihim fi batnil wadi, ya. Lalu mengumpulkan mereka, melaksanakan sholat jamaah bersama mereka, ya, di tengah-tengah wadi, ya, tengah-tengah wadi di kampung Bani Salim bin Auf ini. Wahum mi'atu rajulin, ya, mereka berjumlah 100 orang. Alhamdulillah. Nah, baik, insyaallah taala sampai di sini. Ini kita lihat di sini bagaimana mulai nampak, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Rasul SAW kepada kaum muslimin, ya. Nah, alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.